seterusnya. Pembagian zakat anak yatim, berapa hak umur anak yatim yang masih boleh atau layak menerima zakat? Jawabnya, tidak ada kira umur kerana anak yatim tak terima zakat. Nah, ke ada maksud asnaf anak yatim? Ada maksud tak? Tak ada, anak yatim tak terima zakat. Nah, ramai orang salah faham, dia beri zakat ke anak yatim. Dia terima miskin? Beri atas nama miskin, atas nama yatim tak ada. Faham? Kerana miskin boleh, kerana mu'alah boleh, mu'alah yatim boleh. Soalan setiap